Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'du. Janabal kurama wonten ngarsanipun sagunging para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, kasepuhan ingkang winantu ing pahormatan, ingkang wajib kita taati lan kita takzimi sesarengan. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, jajaran muspika, bapak-bapak dari Mapolsek, dari Koramil yang sama-sama kita hormati, bapak kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, kru Bio Up Series yang sering mengintili saya dengan produknya Bio Aktiva, Bio Moringa, M King, Bio Seven, apal sponsorku. Mudah-mudahan makin laris, makin sukses, memberi kontribusi positif untuk menyehatkan masyarakat. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih menganugerahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, berupa nikmat, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kita terus berusaha agar memiliki keikhlasan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima semua amal-amal kebaikan kita, Amin. Amin ngenteni dikongkon. Supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal-amal kebaikan kita. Mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Menyelamatkan kita dari musibah, bencana dan malapetaka dunia. Membebaskan kita dari azab neraka. Serta menggolongkan kita termasuk ahli syurga. Para jamaah, saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada panjenengan semua mengenai harapan-harapan hidup setiap manusia. Setidaknya ada 6 harapan asasi hidup manusia agar hidup ini benar-benar bermakna dan tidak sia-sia. Siapapun selama masih bernama manusia pasti hidupnya ingin mendapatkan 6 harapan ini, baik dia orang soleh maupun orang salah, baik dia terpelajar maupun kurang ajar, baik dia beradab maupun biadab, baik dia qori maupun qora, baik yang luar biasa maupun yang biasa di luar, baik yang ahli zikir maupun yang suka kentir, baik yang ahli Al-Quran maupun yang suka gendaan, selama masih bernama manusia pasti hidupnya ingin mendapatkan 6 harapan ini. Yang pertama, hidup itu harus selamat. Yang kedua, hidup itu harus sehat. Yang ketiga, hidup itu harus nikmat. Yang keempat, hidup itu harus manfaat. Yang kelima, hidup itu harus terhormat. Dan yang keenam, hidup itu harus sukses dunia akhirat. Itu 6 harapan asasi hidup manusia muslim, muslimah, agar hidupnya menjadi bermakna dan tidak sia-sia. Sebenarnya, Bapak Ibu, Saudaraku, jamaah sekalian, kita sudah sering diingatkan tentang 6 hal ini. Setiap hari ketika kita berinteraksi dengan sesama, interaksi niku bahasa Inggrisnya the serawung. Nalikane serawung ing dalem bebrayan menika, kula panjenengan sedatosipun asring dipun engetake babagan 6 hal menika. Ning kula panjenengan kadang-kadang mboten gatekke, mboten ngraosake. 6 harapan asasi hidup manusia muslim muslimah agar hidupnya benar-benar bermakna dan tidak sia-sia. Yang pertama tadi apa? Lupa. Yang kedua, supe. Yang ketiga, tidak ingat. Yang keempat, ora eling. Yang kelima, blas. Yang keenam, pret. Rupane ayu-ayu on. Makanya kalau aku ngomong didengerin dong, jangan malah merhatiin aku. Ibu, hari ini ibu boleh memandang wajah aku. Emang aku diundang kemari bukan cuma untuk didengerin, tapi boleh juga dipandangin kok. Tapi sambil memandang aku, tolong telinganya ngedengerin kata-kata aku. Boleh ibu memandang aku, tapi tolong jangan sampai ada yang punya perasaan aneh-aneh. Takut aja sih, takutnya nanti ada yang punya perasaan kok suami aku tidak seganteng kiai itu. Nyadar dong, nyadar, kan wajah ibu juga tidak secantik istri aku. Ya nggak level lah. Talae gak ngrungokke kok. Yang pertama, hidup itu harus selamat, sehat-sehat. Diurut, pertama harus selamat. Kedua harus sehat. Yang ketiga harus nikmat. Yang keempat harus manfaat. Yang kelima harus terhormat. Dan yang keenam harus sukses dunia akhirat. Enam hal rungokke, gatekke, akhire lo nganggo at kabeh. Selamat, sehat, nikmat, manfaat, terhormat, sukses dunia akhirat. Nggih, kata-kata ngerangkai model ngeten niki ora gampang, makane larang. Pon aja nganti lali meneh. Pertama, hidup itu harus selamat. Sinten sing pengen cilaka? Sinten sing pengen kecelakaan? Semuanya pasti pengen hidup selamat, betul? Kapan mawon sedaya tiang pengen selamat? Ten pundi mawon pengen selamat? Ngelampahi napa mawon pengen selamat? Nggih napa nggih? No kantor pengen selamat, no sawah pengen selamat, no pasar ya pengen selamat, no pawon ya pengen selamat, di tempat tidur ya pengen selamat, ten sekolahan ya pengen, nonggon pengajian ya pengen, lho ngantek nang jero WC lho ya pengen selamat. Yen WC ora selamat, ayo sampeyan tepak ngeden nang brodol sak usus-ususe. Nglampahi napa mawon niku ya pengen selamat, mlaku ya pengen selamat, nyambut gawe ya pengen selamat, turu ya pengen, mangan nih lho ya pengen. Mangan ora selamat, kelek sak sendok-sendoke ya, ayo. Makanya sesama mukmin kalau berjumpa disuruh untuk saling mendoakan agar selamat. Yen pinanggih sederek sesami islame diaturi uluk salam lan jawab salam. Niku rak genten dongake muga-muga selamat. Taman ketemu sedulur kodo islame, assalamualaikum. Niku tegese kula ndongake panjenengan sedaya mugi-mugi selamat. Panjenengan nggih bales ndongake kula mugi-mugi selamat. Wong pancen tiyang urip niku butuhe ya selamat. Secara nasional kan begitu toh. Ucapan selamat itu menjadi tradisi karena setiap orang berharap hidupnya selamat. Cobi ngoten nika, lek wayah tahun baru nika rak kathah ucapan selamat tahun baru badhe riyadin ngoten niku, kathah sepanduk-sepanduk baliho-baliho teko perusahaan, teko organisasi sing unine selamat hari raya Idul Adha we. Yo Fitri yo kenek, wonten sing ulang tahun nggih kasih ucapan selamat ulang. Wonten sing nikahan nggih diparingi ucapan selamat menempuh hidup. Ketemu selamat jumpa. Ana kancane sing lunga ya selamat jalan. Pisahan ya selamat berpisah. Pancene sedaya pengen selamat. Ketemu waktu isuk ya selamat pagi, ketemune awan-awan selamat, ketemune waktu sore selamat, ketemune waktu bengi selamat malam. Nah wong Jawa nggih ngoten kok. Pinanggih sedereke ngoten. Sugeng enjing. Wilujeng sonten. Lah ngoten nggih. Wong wadon panggih dulure lanang nggih. Sugeng Pak nggih rawuhe. Sugeng wong sune ageng. Sing lanang nggih jawab nggih, Dik, lujeng mergo alune ten ngajeng. Ya dicocok-cocokke. Lho pancene sedaya tiyang niku pengen uripe selamat. Embo ngantek wong Jawa duwe anak lanange kadang dijenakke selamat. Nek Arab ya Abdussalam, Nur Salim, Salamun. Nek wedok ya Salamah. Saiki zamane mundak modern ya Salma. Salum, Salimah, mergo do kepengin slamet. Mula wong Jawa enggak ada tradisi namine slametan. Ten mriki nggih usum nggih slametan. Sae niku teruske ben diarani bi tengah, diarani syirik ben cangkem-cangkeme dhewe. Sing penting kita enggak ada dasar manut tradisine para sepuh, para kiai alim, para wali. Wong niku sedekah nggo tolak balak kok. Sing penting rak yo niate to. Nah, wong Jawa niku rak ngoten to. Arep gawe omah slametan, omahe dadi slametan. Arep garap sawah slametan, tandur slametan, parine ambyak slametan, panen slametan. Duh, arep lunga slametan nyaut to. Arep besanan gawe dina lamaran nikahan sepasar pendak dina bojone meteng bojone nglairke jenakke anak nyunatke anak nikahke anak anak sing dinikahke meteng anak sing dinaike nglairne. Selamatan terus wong pancen butuhe pengen urip selamat, semua ingin selamat. Makanya lihat di jalan raya jenengan sering ketinggal truk-truk ageng nih kok bak mburine lak ditulisi utamakan selamat. Memang semua orang pengen selamat, tapi ternyata bapak ibu tidak mudah loh untuk bisa mendapatkan hidup selamat. Banyak anak-anak kita yang dalam pergaulannya tidak selamat. Yang laki-laki baru sekolah SMP aja udah enggak mau ngaji nang TPQ, enggak gelem ngaji nang madrasah diniyah, wis ora gelem sapa masjid karena pergaulannya yang tidak selamat. Bahkan ada yang sampai terjerat narkoba. Uy. Uy. Wih, penarkoba itu menjajah generasi kita. Dipun awasi putra-putrine hati-hati saestu. Yen pun kenek konsumsi narkoba ngoten niku pemulihane angel banget, karena itu merusak seluruh organ tubuh terutama sel otak, merusak jeroan. Ken dados anak sing sae, ken dados pribadi-pribadi sae pun boten saged. Hati-hati dengan konsumsi yang dimasukkan ke tubuh kita, makanan, minuman, termasuk obat-obatan. Dan ini kata obat-obatan yang tidak dapat izin dari BPOM, Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan, karena mengandung bahan kimia yang berbahaya. Ini ku ngerusak onderdil-onderdil lawain jenengan. Milo yang padus obat ini ku nggak usahake sing herbal. Yang kata singetan ini nah, sponsor Bioaktiva, Biomoringa aman dikonsumsi. Pun kathah sing buktekke ning mboten angsal gadah keyakinan lek sing maraske obat niki, sing maraske nggih Gusti Allah. Niki mung bagian dari ikhtiar, ngoten lho. Tapi wajib lho ikhtiar niku. Engko gek pas wis gering penyakitnya parah, ambekane wis ora gelem berobat mentawakal, penyakit sing gawe pangeran. Waras sing gawe ya pangeran. Ora gelem berobat nek pangeran gawe waras, pira wene lak ya waras. Insyaallah bongko. Banyak anak-anak kita yang pergaulannya tidak selamat. Yang perempuan juga banyak yang pergaulannya tidak selamat. Akhirnya kena imbasnya pemilu, perkawinan hamil dahulu. Temriki nggih wonten? Ibuke pundi? Ibuke ndugi mboten? Ndugi, nganggo kerudung warnane piye? Bahkan mohon maaf, ada pejabat yang tidak selamat. Dan saat ini saya nembe diproses kalih KPK gara-gara mega korupsi EKTP. Niko pejabat-pejabat tinggi sedaya lho niko mboten selamat. Lho pejabat mawon niku iso ora selamat to apa maneh model ceketer-ceketer ngono kuwi. Uy. Mbah leh ngrasake perkara korupsi mumet kok. Wong sakjane pejabat akhirnya kok terjerat, entek-entekane terjerat. Kula niku sampe mikir, umpama malaikat dadi pejabat nang Indonesia no paling-paling ya korupsi kok malaikate. Ada ustaz yang tidak selamat. Lho dipikir lek wis dadi ustaz mesti selamat. Ya ora usah pret ngono to ya. Iki wis cukup sak ditambahi pret. Cukup ngono. Dipikir lek wis ustaz terus jaminan nek uripe selamat. Makasih. Apa dipikir nek wis ustaz mesti terus uripe api, terus mboten wonten eleke. Ora usah pret. Wae kok. Nggih enggak ada elek. Kados kula ngeten iki eleke ya sapa muni akeh mau. Makasih. Sangkingane jenengan mboten ngertos. Sing paling ngertos elek kula niku nggih bojo kula. Bojo kula ngertos elek kula, malah ngertos apa-apane kula. Ngertos daya piyambake. Makane kula nek kan ceramah ten jaba ngeten iki nggih kewendel jebret-jebret ngomong biasa. Ngadepi wong ribuan nggih kendel biasa. Ning kan ceramah ten ngarepe bojo kula piyambakan kula mboten wantun. Mboten wantun. Umpame piyambake pas ngambek gondok ngoten kula lungguhke. Lungguh bareng lungguh prok langsung tak ceramahi. Assalamualaikum. Aku salam urung rampung wis diprek tinggal nyengkre. Bojo kula niku mboten kagum kalih ceramah kula. Sing kagum kalih ceramah kula ya sampeyan-sampeyan niku. Nek bojo kula babar pisan. Wong nek kepiren ceramah kula ngoten niku tambah mencep. Kadang-kadang kan leh santen ngoten tangga-tangga niku yang muter radio nang ceramahku sing diputer gek dibanterke. Bojo kula kepiren terus liwat nang ngarep kula. Ceramah opo? Ngono disenengi wong akeh. Kula ya mok mencep ngono. Ceramah opo? Piyambake purun mirengke nggih ceramah Kiai sanes. Lek ten desa kula enten pengajian piyambake nggih ndugi. Ngoten niku lek wangsul terus panggih kula ngoten cerita, "Bah, Kiai mau lho ngomong ngene. Aku ya nyaut. Aku rak ya wis ngomong ngono ket biyen. Ngene sing ngomong sampean ya seje. Padahal katerangane lho kadang-kadang malah jelas aku. Ngono ku jawabane dhewe ya. Nek sing amane ngomong ya seje. Padahal ya padha wae, malah kadang-kadang leh jelaske penak aku." Maka kita harus selalu berupaya agar hidup kita selamat. Ucapan kita harus ucapan yang menyelamatkan. Jangan mengucap kecuali yang baik-baik. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat tidaknya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisan. Kalau ucapan kita baik, kita akan selamat. Kita enggak selamat ya antara sebabnya gara-gara ucapan kita yang enggak baik. Betul? Orang itu akan diperlakukan sesuai ucapannya. Coba sampean Bu pagi hari di tepi jalan ada orang lewat zaman ngucap assalamualaikum, tepat perlakuan waalaikumsalam. Betul? Ana wong lewat maneh kok sampean ngucap halo, sampean diperlakukan halo juga. Ana wong lewat maneh sampean kok hai, mesti sampean diperlakukan hai juga. Ngono lho Bro. Sampean yo ngono, misale iso-iso ngadeg nang pinggir dalan, ana wong lewat cret ya sampean ngucap nang arepe picek. Mesti ngono sampean diperlakukan oh arep bongko ya. Ana wong lewat maneh cret ngucap dobol. Ngebalesane rak keparat ngono. Sepurane Bu Anwar Zahid omongane kasar. Calahe ngundang. Nggih, sampean yen pengen sing alus nggih kapan-kapan ngaturi kiai bangsa alus. Ya begecil kono undangan. Perilaku kita juga harus perilaku yang menyelamatkan. Jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat kita tidak selamat. Ngono sing nom-nom. Mlaku nang gurine wong wedok ketok bokonge semok diduduli. Ya kuwi sing gare kowe dicamah ya perkara ngono kuwi kok ya. Kuwi kulino to kuwi. Encah karaban. Satu, target hidup itu harus harus selamat, ya selamat di dunia, ya selamat di akhirat. Ngoten nggih? Caranya kita harus mengupayakan, jangan sampai mengucapkan dan melakukan hal-hal yang membuat kita tidak selamat. Karena setiap manusia berharap agar hidupnya selamat. Dua, hidup itu harus sehat. Alhamdulillah mulai cerdas iki ketoke. Seneng aku nek nyaut ngono kuwi. Sapa sing pengin lara? Sinten sing pengin gering? Sinten sing pengin enggrik-enggriken? Sinten sing pengin ungkris-ungkrisen? Semua ingin sehat, ya sehat zahir, ya sehat batin. Sehat itu artinya terbebas dari penyakit. Lah penyakit iki ana loro. Ana jenis penyakit zahir kaya panu, kadas, kurap, koreng, rangen, bubulen, utilen, cantengen, udunen, ngelu, mencret, gulu kaku, nyangop ra iso bali. Pokoknya penyakit awak lah ya, termasuk liver, termasuk jantungan, termasuk belek, asam aurat. Iya kuwi. Kolesterol, darah tinggi. Niku penyakit zahir, penyakit jasmani, penyakit awak. Ono penyakit batin. Sombong, iri, dengki, jahil, metakil, mewedhit, ketemu tanggane gak gelem nyapa. Ditekoni ora jawab malah nyaprut. Hei bapak ibu, nek penyakit zahir, penyakit awak, penyakit jasad, niku sing penyakiten krasa lara tangga-tanggane orang ngerasa no, mangkane tambanane gampang. Ana wong udunen dawa-dawa sak terong. Sing krasa lara nggih sing udunen kuwi. Tayang tayang tayang adi tanggane ya mesem. Yu kok tambah dawa ngono yu. Kapan-kapan lek diunduh aku kabari ya yu. Penyakit zahir niku gampang tambanane. Maksudnya mergo sing penyakitan ngrasake lara, ora betah lara kepengin tamba. Ya ana bioaktiva, ana biomoringa. Engkare nuku teteske diombe. Ngono ae. Sponsor neh. Mesti ana sing ngrasani. Kuwi jane dibayari pira to? Engko ya solusi. Neng penyakit batin niki sing angel tambanane. Soalnya penyakit batin kuwi aneh. Sing penyakiten iki ora ngrasake lara. Sing kemeng tanggane. Umpama ten mriki enten maling. Ngapunten. Niku sing ngrasake sumpek. Susah malinge napa masyarakat? Masyarakat padahal sing penyakiten kuwi malinge. Maling kuwi penyakiten, maling kuwi gak waras. Maling iki umpama duwe barang kok dicolong wong, dene mangkel napa mboten? Mangkel. Lho kok mentolo nyolong barange wong, niku jenenge penyakiten batin ora waras. Bu. Jenengan nek dirasani wong ngoten niku mangkel napa mboten? Jawab sing jujur, jenengan nate ngrasani wong napa mboten? Gak waras. Ayo ayo edan. Semua pengen sehat, makanya direwangi olahraga, tujuannya ya pengen makan yang bergizi, tujuannya pengen jawab sing banter, minum yang bernutrisi, tujuannya pengen mengonsumsi yang mengandung vitamin, tujuannya ya pengen termasuk mengonsumsi ngeniki, tujuannya ya pengen sehat. Sedoyo pengen sehat. Lah kula njenengan wis diemotke lho nalikane srawung saben dinten niku, bilih urip niku kudu sehat, ketemu karo kanca, ketemu karo sedulur. Ngoten niku rampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabare njenengan? Alhamdulillah sehat. Sing ditakoke pertama mesti kabar tentang kesehatan. Piye kabare, Kang? Alhamdulillah dik sehat. Tak ngoten nggih. Mbok rapati semangat tok. Kula kok dereng nate ngertos to ana wong ketemu sedulure. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabare? Kowe gering to? Mesti sing ditakokke sehat nggih, alhamdulillah sehat. Sing ditangleten niku jawabe nggih alhamdulillah sehat. Pripun yu kabare sampeyan? Alhamdulillah sehat. Najan tiange nandang sakit niku yang ditangleten jawabe nggih alhamdulillah sehat. Padahal raine lho tambalan koyo 24. Ngono ku jawabe ya alhamdulillah sehat mergo sedaya tiang niku kepingin. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten tiyang sepuh mawon pun tangleti. Pripun Mbah kabarin jenengan? Alhamdulillah nak sehat. Ning yo sehate wong tuwa. Beda to sehate wong nom kalih sehate wong tuwa? Beda mboten? Yo beda. Lek wong nom niku kesehatane betul-betul masih prima, sehat tenanan. Mula kemana-mana tangan kosong berani, cul-culan lunga nyang dindi wani. Wong nom kesehatane isih prima. Cobi lek ampun sepuh nek lunga ngoten niku ten jero tas isine napa? Oh balsem, minyak angin, minyak kayu putih, aromaterapi. Nggih napa nggih? Niku sehate wong tuwa. Jadi untuk mempertahankan kesehatan butuh senjata. Senjatane ya minyak angin, minyak kayu putih, aromaterapi, balsem ngono kuwi. Wong kadang lunga tengah dalan, senjatane keri bali, sik Pak, sik bali. Minyak angine keri. Malah nek ibu-ibu mboten badhe lunga mawon beto senjatane. Ibu-ibu niku nek badhe sare mboten saged merem yen dereng nyekeli senjata loro. Oh pikirane tangan tengen nyekel botol diseni banyu panas nggo nyeko awak, diseko ngene tangan kiwa minyak kayu putih nggo tolak angin, tolak bojo. Tolak angine nggih tangan tengen wau, banyu anget jero botol nggo nyeko awak. Ha sing tangan kiwa minyak kayu putih kuwi nggih tolak bojo. Kadang-kadang ibu-ibu niku sok nakalan, nggih rumangsa awake saya tuku rampung tandang gawe napa. Ketok sing lanang kok semangat bergas terengginas untuk menghindar blonyoan minyak kayu putih. Wong lanang kenek ngono kuwi langsung mengkeret. Kena pembunuh selera tingkat tinggi. Bawa balik karo nyanyi. Putuslah harapanku. Wong lanang ora cerdas, ya nek wong lanang cerdas ya moh kalah. Golek minyak wangi semproke. Ayo, aduh kekuatan senjata. Nawe sing wedok cerdas pisan ya parutke brambang. Wis kena parutan brambang ya akhirnya KO sing lanang masuk kelompok tilawah tidur lantai bawah. Sedaya tiyang niku pengen sehat, maka jangan melakukan hal-hal yang membuat kita bisa terserang penyakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kalau dalam Islam supaya diparingi sehat pripun carane? Ibadah yang disyariatkan jenengan lampahi mesti sehat jenengan. Halo. Hoi. Salat iku menyehatkan. Lu jelas. Salat itu kan juga ada nilai olahraganya, betul? Tidak ada gerakan-gerakan yang paling menyehatkan tubuh melebihi gerakan-gerakan sholat. Gerakan sholat apabila dilakukan dengan benar sesuai aturan, itu menyehatkan seluruh organ tubuh luar dalam. Rungokno. Zamanku rapati serius ngono modele. Sholat itu kan miniatur manajemen kepribadian. Ngerti pora dijak ngomong model ngene. Karena orang sholat itu dituntut untuk khusyuk hatinya, khusyuk otaknya, khusyuk badannya. Atine kudu khusyuk, rasanya menjadi kuat, sensitif hatinya. Otaknya juga harus khusyuk, konsentrasi. Maka otaknya jadi terasah, jadi cerdas, peka, punya kepekaan sosial. Tubuhnya sekujur mulai ujung rambut sampai ujung kaki juga harus khusyuk, sehingga nanti menjadi sehat badannya. Para kiai ngantos sepuh-sepuh tasik sehat, mboten gampang kenging penyakit. Nopo olahragane? Nggih salat niku, kiai-kiai niku salate mboten namung salat fardu terus kali salat rawatib qabliyah ba'diyah. Mboten, duhane istiqomah, tahajude istiqomah, witire istiqomah. Sehat-sehat ngantos sepuh. Saman nate ngertos ana kiai nang ngarepe omah ndandut push up. Olahragane nggih salat niku. Tapi sehat-sehat, memang salat itu menyehatkan. Wis, kapan-kapan diterangke melih. Nah, iya, juga menyehatkan secara batin. Oke, secara batinnya mawon kula keiring kesane. Posisi utama salat itu ada 3. Satu berdiri, 2 bermerkungkung, 3 bernyosop. Posisi inti kan telu kuwi to. Ngadeg, rukuk, sujud. Lah duduk antara 2 sujud, lha iku masuk berdiri. Ketika 1 berdiri, kepala lebih tinggi daripada dada. Ana wong kene ngadeg dodone luwih dhuwur timbang sirah. Kepala tempatnya otak untuk berpikir, dada tempatnya hati untuk berzikir. Artinya apa? Rata-rata manusia itu lebih tinggi kepalanya daripada hatinya, lebih tinggi otaknya daripada hatinya. Woi, tak boleh nih, manusia itu lebih tinggi kepalanya daripada dadanya, lebih tinggi otaknya daripada hatinya, lebih menggunakan pikir daripada zikir, lebih menggunakan pikiran daripada perasaan. Makanya gampang marah, gampang egois, gampang temperamen, mudah tersinggung. Selama menggunakan otaknya lebih ekstra daripada menggunakan hatinya. Karena manusia itu seperti itu. Makanya lek ana wong salah sampean nuturi aja nang ngarepe wong akeh, jak gelut sampean. Panggil face to face adepan kalau sifatnya pribadi dan privasi. Karena rata-rata manusia itu lebih mengedepankan pikiran daripada perasaan, lebih memakai otak daripada hati. Mulane gampang marah, gampang tersinggung. Apalagi yang sensitif. Ana wong mengsem e rumangsane yo ngenyek, ngece. Padahal mengseme mengsem beneran. Seperti aku dong. Kalau aku sukanya husnuzan, aku lebih suka positive thinking. Ngapain hidup cuman sekali dikotor-kotorin? Aku tuh kalau ada lagi ibu-ibu, mbak-mbak yang senyum sama aku mengartikannya berarti dianya suka sama aku. Wong ini gampang ngamuk ngono. Ana wong nglirik lho iso nesu-nesu karepe dhewe. Melaku nang simpangan karo wong nglirik iso ngamuk-ngamuk. Napa? Lirak-lirik, nantang. Nantang, culek matamu pisanmu. Ngamuk karo dhewe padahal sing nglirik wong asli wong kero. Wong kero sing nglirik orang lirik tetep ngene to. Tuh kan mulai jatuh cinta sama aku. Buktinya takut-takut tinggalin. Makanya wong iku janji sik gunake otake ngalahke atine, kan dadi wong apik angel. Karenanya disuruh rukuk. Ketika rukuk, kepala sejajar dengan dada. Berarti otak seimbang dengan hati, pikir seimbang dengan zikir, pikiran dan perasaan seimbang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kira salah satu hikmahnya Allah mempertemukan laki dan perempuan sebagai suami istri dalam menjalani kehidupan agar terjadi keseimbangan antara pikiran dan perasaan. Karena kalau laki-laki itu biasanya lebih menggunakan pikiran, kalau perempuan lebih menggunakan perasaan. Betul? Coba lek tepak enten masalah ngoten niko. Wong lanang lek ngilokke sing wedok, sampeyan dadi wong wedok ra mikir. Ngene iki dadi wong lanang iki gampang ngono apa? Nyambut gawe golek duit ya repot. Makane to mikir. Dere sing wedok lek jawab, "Iya sampeyan. Ming nang njaba, lek aku ngene iki dadi wong wedok." Bingung ra karuan polahe panjenengan sampe dadi wong lanang kurang ngrasakno. Anggite sampean dadi wong wedok ngono gampang ngono apa urusane iki ora mung urusan masak karo mbau bathok, ngono anak rewel sapa sing ngopeni iki gak wong wedok, ambean ana pakaian apa pengen iki wong wedok kabeh omah semlingkere wong wedok kabeh. Sampeyan yo ngono dadi wong lanang blanjani ora bejaji ngono lek masak lawane gak enak ngono ku sampeyan ngamuk-ngamuk. Lah aku dadi wong wedok lek ngobetke duit ngono ku yo repot, anggite sampean ora repot piye? Winginane iku wis ditagih karo sing nggone toko kae perkara utange urung lunas, ngene iki saiki wis ora ndek duit arep blonjo nang ngono ku yo isin wong utang sing dhisik yo urung bayar. Makasih. Makanya istri itu bukan konco wingking rungokke wong lanang, tapi konco samping sebagai partnership bagi suami dalam menjalani kehidupan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jangan dianggap hanya sebagai pelengkap penderita dalam kehidupan. Hei, buktinya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang kepala, bukan pula dari tulang kaki. Tulang rusuk itu tempatnya di tengah-tengah tubuh. Ngisore dodo ngene iki lho, tengah-tengah tubuh. Bukan diciptakan dari tulang kepala untuk disunggi-sunggi, diujo-ujo, bukan pula diciptakan dari tulang kaki untuk diitek-itek, diinjak-injak, tapi dari tulang rusuk. Artinya sebagai pendamping, bukan hanya konco wingking. Salah besar kalau perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap penderita dalam kehidupan yang urusannya cuma seputar sumur, dapur, kasur, masak, macak, manak, kalen, kelan, kel... kok cerdas men lek ngono kuwi. Dah target hidup yang kedua, hidup itu harus lo lali, hidup itu harus sehat. Sholat menyehatkan, puasa menyehatkan, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka pasti kalian akan sehat. Niki wulan Rejab, wulan sing disunahke nindakke siam. Lek saged awal-awal wingi, aku saiki ora pengajian nak dobel nggone adoh yo lagi oleh rong dino nyicil kan yo ora apa-apa to. Lho jujur to, kula jujur kok. Soalnya kok aku oleh ngomong ngono ora dikeki mangan. Pengumuman panitia hari ini saya enggak puasa. Lho poso setahun sedina wulan Rejab nglebur dosa setahun, rong dina nglebur dosa rong taun, poso pitung dina masuk dilebur dosane jenengan dening Gusti Allah. Ya mboten kudu diurut mulai tanggal 1 tambang sampai tanggal 7. Saman pundut misale dipasno pisan Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis selama wulan Rejab lek dobel sampean ya oleh ganjarane poso Rejab ya oleh ganjarane poso Senin Kamis. Ngono lho carane, pinter. Mesisan sambil menyelam minum air wong kelelep. Nah apa sambil menyelam minum air gak wong kelelep. Hei, tubuh kita termasuk pencernaan, waduk ilo waduk, ibaratnya tanduran butuh siraman banyu, tapi ya sak cukupe ngono ae. Lah nek disiram terus digrojok terus karo banyu tambah bosok tandurane, nggih mboten? Demikian pula wadukmu butuh makanan, butuh minuman, tapi lek digentor terus bosok. Mulane wong sing do gering-gering kaken gering diluk-duluk gering diluk-duluk gering kakean panganan pengumuman sembuwaran diuntal. Mulane gampang gering. ngene iki ya kakehan ngene iki. Pengen aku gering apa piye? Ya kaya dene tanduran iki butuh digrojok banyu, tapi aja terus-terusan. Nek terus-terusan malah bosok tandurane. Betul? Pencernaan kita juga begitu, tubuh kita juga begitu, butuh makanan, butuh minuman. Tapi kalau terus digrojok makanan minuman, terus digrojok, ya bosok. Kudu digangi. Makanya Ramadan satu bulan penuh biar sirkulasinya lancar, digawe poso wajib. Di luar itu ada puasa-puasa sunnah, menyehatkan. Malah ada beberapa penyakit itu yang tidak bisa disembuhkan secara medis, ternyata digawe poso ilo waras. Mantep nang dawe Kanjeng Nabi, sumu tasyahu, berpuasalah kalian maka pasti kalian akan sehat. Zakat menyehatkan, memberi itu membuat batin lego. Wong iku nek batine lego, atine ora beban, ora gampang kena penyakit. Sampeyan lek badhe maringi tiyang ngoten niku badhe sedekah, badhe zakat, ati sampeyan nek lego ngoten nggih. Masya Allah, orang kalau sudah bisa merasakan nikmatnya berbagi, tidak ada yang membahagiakan melebihi so nyah nyoh nyah nyoh nyah nyoh nyah nyoh. Kemana ditambahin nyoh nyah nyoh nyah nyoh nyah. Sama nurung kulino nyobi, sama nang kulino sedekah sedekah sedekah, nikmat banget. Maringi sarung nenggone wong nang sarunge dinggo nati mok lewego. Alhamdulillah sarung kongkonku dinggo. Tinggal sholat, tinggal sopeneng ngono kuwi jajal to sampean ngeke aku tanggung sama nak sopeneng. Mantun ana acara santunan yatim dan jenengan derek nyantuni. Demi Allah hatine jenengan lega, alhamdulillah aku sira mbek iso melok bantu bocah-bocah yatim ge sik ora duwe wong tuwa kae uripe kaya ngono nelongsoe. Alhamdulillah iso melok bantu. Nikmat. Makanya ibu-ibu ini kalau enten pengajian kalau oleh jajan kotaan ngeten iki mboten didahar nonggon wadahi kresek. Lha apa dipangan nonggon ora enak? Enak, tapi ibu akan lebih merasa bahagia dan nikmat ketika jajan kuwi dipangan putrane sing nang omah, nggih Bu nggih. Aku ora takon bapak-bapak, lha bapak-bapak ya amblas sak kotak-kotake wisan. Yang gragas-gragas ngono. Wong wedok pancene ngono, dipangan nonggon ya nikmat, tapi luwih nikmat meneh lek digawe wangsul dipangan putrane. Iki lho Le, ibu oleh jajan. Ning ketok putrane mangan jajan oleh iki masyaallah lega, alhamdulillah seneng bahagia. Luwih nikmat timbangane dipangan dhewe. Ketok dipangan anake kelap-kelap ngono, sing lanang melok-melok incep dilokno. Ki ya ngono gerang-gerang celutak. Aja dikeki Le, aja dikeki Le, bapakmu Le. Jere pane incep ora oleh. Haji menyehatkan. Kata atau tiang badai tindak haji niku sakit, begitu tekan Mekah Medina lo malah dadi sehat. Gini apa mboten? Asal ikhlas atine leh sowan nang Gusti Allah malah sehat. Padahal nek dipikir lo gak nalar, untuk mriko niku pekerjaan haji sangat melelahkan dan berat sekali. Meluwaku aduh munggah mudun gek panas ora karuan. Uyel-uyelan tiang desek-desekan namine tawaf niku ngumeti Ka'bah. Ya mesti maksud tawaf lo ngumeti gerdu. Gek sesek-sesekan kaya ngono campur wong gawedhi-gedhi ireng-ireng sing kringete tawengi tengi ngono kae. Lho ngoten niku nyamalah dadekke sehat tok. Makanya kaya sampean ngaji kok umpel-umpelan kaya ngene iki. Sehat. Campur mambu kringet kecut. Campur ana sing ngentut. Ngelu-ngelu ki ilang kabeh. Lho ternyata entut itu mengandung zat yang bisa menyembuhkan mumete sirah. Makanya bojomu sambat mumet ora waras-waras, pentuten. Yang ketiga, hidup iya-iya. Makasih kamu sayang banget sama aku. Yang ketiga, target hidup itu harus nikmat. Sopo sih gak pengen nikmat? Nikmat itu bukan enak loh ya, beda. Semua orang pasti ingin merasakan nik. Makanya lek ten acara-acara ngeten iki mesti wonten suguhane. wonten jajan, wonten unjukan niku simbol penguji kenikmatan. Lek ndahar ngoten niku nggih tasih saged ngraosaken nikmat jenengan. Alhamdulillah berarti sik normal. Soale ana lho ya sing wis ora iso ngrasake nikmat, disuguhi napa-napa mboten saged ngraosake nikmat, malah ana sing wedi. Kabeh-kabeh dianggap bahaya, kabeh-kabeh dianggap jahat, gula jahat. Soale duwe kenceng manis kok. Uyah ya jahat, bayem ya jahat. Ngasamu rata. Hei, daging ya jahat, darah tinggi ya. Lemak jahat, kolesterol. Hei, kenikir jahat, KBKB dianggap jahat. Wonten biasanya sing pun usia-usia rati sepuh, disuguhi sembarang-barang orawani, didui sate wedi, sing ditakokno malah teri, kasinen sithik, tensi tinggi, mangan cumi-cumi, alergi, dui sambel goreng ati, asam uratnya kumat lagi, ngombe teh legi, njaluk ganti, soalnya punya pabrik gula sendiri, mendekati istri malah disingkri, senajan dijamoni tetep ra iso tangi. Rencana apa ping telu mek kuat ping siji. Dijak prasmanan mau dipleroki siji-siji, kabeh panganan ora wani soale wis komplikasi, diluk engkas mati. Pun mboten saged ngraosaken nikmat. Ibu bapak, nikmat niku mboten kudu enak. Kadang-kadang nikmat niku sakit. Dicubit sakit napa mboten? Tergantung yang nyubit siapa. Sakit memang, tapi kadang-kadang terasa nikmat ketika yang nyubit orang yang dicintai. Ambok siwele ora diobati kok, malah diambake nggo kenang-kenangan. Bu, bu, hamil niku sakit mboten? Mboten apane kok orang aku ya sakit, ya payah. Apa maneh sik meteng nama sing muntah-muntah ora metu apa-apane niku sakit e Masya Allah. Ya kabare soalnya aku rung tau sayan. Lah nek wis tuwa kehamilane kewedi ngono kae. Keboke repot era karuan, mlumah sesek mering sumpek mengkurep remek. Mlaku nek ora degek-degek ya ora iso, lembean biasane kencenge malah nyengkah-nyengkah, sikil mlaku ya malah deker-deker ngene kae kaya angel piye. Kok ora sakit piye? Sakit, tapi kadang-kadang terasa nikmat loh meskipun sakit. Wayah turu bengi-bengi nang bayine nendang-nendang nyuncek-nyuncek tayel-tayel sakit tapi nikmat. Buktine sing lanang turu e dibuka, Mas Mas Mas, kile Mas proyeke sampean pola e. Ngono, kadang-kadang sakit iku nikmat. Ana wong sakit tenanan tapi merasa nikmat tok. Sampai opname lho nang rumah sakit kan ya lumayan to penyakite ngoten lho bareng wis waras dijak mulih karo keluargane lho ora gelem dia lebih nikmat di rumah sakit soalnya dia jatuh cinta sama perawatnya embuh ambek ngumpas sepeda ontel sing diboncengi 80 kilo petentengan dalane gronjal-gronjal joglak-joglak munggah mudun. Ya petentengan otot gulu sak jempolan sikil keringet derotosan sak jambu-jambu tambah atau kesel tapi nikmat karena yang dibonceng adalah gendaannya lawamu 80 kilo nah, kaya sampean ini kaya mulai batu jumatan walaupun wonten sing rawuh mriki lenggah no kursi atos kaya ngonoku malah ono sing ngelempong-lempong ngeleset-ngeleset ngono kaya ya payah capek sakit tapi nikmat ketika sudah berjumpa dengan sang idola. Ngene iki ana sing aku biasane mek ora teko kaset teko TV saiki alhamdulillah iso ora langsung. Isik dah. Nah, maka gengge untuk mendapatkan kenikmatan itu, Bapak Ibu, oi, resepnya ada dua. Supaya uripe kula jenengan terus ngeraoske nikmat, boten kathah-kathah. Resepe namung kalih, satu ditunda, dua dibatasi. Karena kejenuhan itu akan timbul kalau kita terlalu sering dan berlebih-lebihan. Apa wae niku nek terlalu sering, berlebih-lebihan, mesti bosen. Nggih napa nggih? Embo, jenengan ngombe dino dahare nang enak, ngombe seger, dahar enak, ngombe seger, blenger napa mboten? Bosen napa mboten? Bosen karena terlalu sering dan berlebih-lebihan. Pun bosen blenger. Atus kula ngeten iki ben dinten undangan ceramah. Namine panitia nggih kepengin nyuguhi sak sae-saene. Gek disuguhi daharan sing model ngoten-ngoten niku mesti ketemu daging sapi, daging ayam. Blenger bosen. Berkurang kenikmatan. Mula yang pengin krasa nikmat satu, woi. Harus dilali. Ditunda makan minumnya, ditunda nek siang hari carane poso dalam rangka menunda makan dan minum. Awane ditunda ngenteni maghrib, ning bareng wis buka ya kudu dibatasi ben nikmat. Lawuhe mboten usah oke-oke. Leh mangan ngombe aja kata-kata. Lawuhe telu ae, sambel terasi, wak teri karo tempe goreng, segone liwet anget. Insyaallah maknyus jos gandos kotos-kotos sampai bledot. Urung ditawake wis do ngiler ngono kae. Entek-entekan turah sambele, pangan tambah segone, turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele. Bareng wis entek, ya Allah, piringe dikoreti, drijine dikelamuti. Wis bar ijo sik diambungi. Coba lek gak percaya. Nah, jadi nek nikmati ora perlu oke-oke, ora perlu neko-neko, malah ora nikmat. Terus dibatasi nggih, Bu nggih. Eh, kumpul bojoe kalau terlalu sering dan berlebih-lebihan ya ora nikmat. Ya sengkleh. Halo. Halo. Yang keempat, hidup itu harus manfaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan sampai jadi benalu dalam masyarakat. Keberadaan kita di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat itu membawa kemanfaatan, membawa nilai plus, nyenengke uripe tengene masyarakat. Niku jenenge manfaat. Lah dadi wong manfaat ora kudu dadi wong gede, Bu. Taman yang arep dadi wong manfaat ora usah ngenteni dadi bunyai. Nah, kapan dadimu bunyai? Anggite sing uripe manfaat iku kudu dadi bunyai. Bapak, sampeyan nek pengen uripe manfaat ra kudu ngenteni dadi kiai. Ngenteni dadi kiai ya kapan dadimu? Anggite lek ora kiai terus uripe ra iso manfaat. Anggite nek wis diceluk kiai uripe mesti manfaat. Ya urung karuan. Woi. Manfaat bisa dilakukan oleh siapapun. Manfaat itu sesuai dengan profesinya. Sekecil apapun asal itu manfaat. Ya sesuai kapasitas. Sampean ukurane jentik. Cita-citane aja dhuwur-dhuwur, aja gede-gede. Jentik, aja pengen njunjung salon, puklek. Oleh sampean jentik, urusanmu simpel, upe lirung cukil watu silet pitik. Manfaat. Pitik wayang ngendok ora nanti utek-utek ngene. Jentik kok. Mlaku kok ana tengah dalan ana carang ana bling ana ri singkirke kuwi nek kena wong ya bahaya lho kuwi manfaat lho Bu. Mano cilik manfaat lakoni mlebu jeding sampean. Kolah wudu lho kok kerane mu hancur terus grojok-grojok ora ana wonge wis amber-amber. Wah iki mubazir buak-buak banyu pateni set manfaat. Mlebu masjid musala ora ana wonge jamaah wis bubar kok ki pasangan wuku-wuku-wuku. Ayo entek-entek setrum ki pateni set. Ngono kuwi manfaat. Mlebu WC umum, lah kono tinggalane wong to mundung-mundung disiram, grojok, ngono aja malah mbok tambahi. bisa manfaat melalui ucapan, bisa manfaat melalui perbuatan. Ono koncone sing salah dielengke, kuwi jenenge manfaat. Jadilah orang yang manfaat sekecil apapun. Hoi. Wong ibadah iki sesuai profesi kok. Lek pedagang ibadahnya apa? Ya dodolan sing jujur. Petani nyambut gawe sing temen, pegawai negeri sing disiplin aktif. Pejabat sing adil. Kiai wiritan. Ya muter tasbih kuwi to ya habidu ya nafsiri ya watulu ya Allah. Ya hadi ya alimu ya khabir ya mubin ya Allah ya rahman ya Allah rahim ya sami'a ya basir ya sami'a ya basir ya sami'a ya basir ya sami'a ya basir ya sami'a ya basir ya sami'a ya basir ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana. Nah piye bangun masjid kentekan semen gak butuh dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana. Nah sama utangnya akeh ibadah ya nyambut gawe sing mempeng untuk duit iso nyaur utang. Ya salah utangnya akeh lu gunung masjid eh. Lunas utangmu nyolongi kotak amal itu salah sasaran. Yang kelima harus terhormat. Sopo yang pengen terhina, semua ingin terhormat, semua ingin terhormat. Nah, bulan Rajab ini bulan Muharram, bulan yang mulia dan terhormat. Muga-muga sedoyo nampi kehormatan dan kemuliaan bulan Rajab kok sampai Muharram. Allahumma shalli ala Muhammad. Rajab niku leh ditulis Arab ra jim karo oh, gak nyaut to. Ra jim karo ya Allah ra nyaut semangat. Ra jim karo ngejal dijasik. Eh tak ulangi ya lipat ka alif kasra ya lam mau. Kamdo maku dal do madu. Kudu kok. Baleni. Alif ka kabdomaku kabdomaku taldomatu takdomatu rodomaru pinter. Alif kasroi kab kasroki sindomasu sindomasu susu nek susui mesti loro makanya susui mesti loro nek siji ya su ngono tok. Nek loro susu lho loro. Nek siji apa jenenge? Su. Nek loro? Nek telu? Ngono. Ra jim ba rajab. Ra niku rahmatullah, rahmat kawelasane Allah. Jim niku jurmul ibad, dosa-dosane kawula. Ba niku birrullah, kebagusane Allah. Jim dikempit antarane ra karo ba. Berarti dosa-dosane kawula dikempit antarane rahmate Allah karo kesaenane Gusti Allah. Entek dosane, recep nggo ngenteki dosa. Mula sing kathah lek istighfar nang ngono lan recep sing kathah lek tobat, ngatah-ngatake nglakoni amal kesaenan. Ulan sedaya niku sae, tapi diantara ulan-ulan sing sae niku wonten sing nilai keutamaannya lebih. Asyhurul Hurum, bulan-bulan mulia, salah satunya Recep. Sinten sing ngatah-ngatahke amal kesaenan ten gene ulan Recep, mongko nilai keutamaannya, fadilahnya, pahalanya ditikel-tikelke dening Gusti. Amaliah nopo sing paling sae dilampahi ten ulan Recep. Sedoyo amaliah sae jenengan tindake ten gene ulan Recep. Ning sing kathah lek istighfar terus sampun ngantos mboten nindake siam nggih. Nggih. Terus ngatah-ngatahke donga kados sing diwulangne dening Rasulullah nika. Kula yakin lek masyarakat niki pun sami apal. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana. Nggih. Wa sya'ban wa balighna ramadana wa sya'ban wa balighna. Ayo bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma wa balighna wa sya'bana wa balighna ya Allah jamaah nyuwun barokah ing wulan Rajab. Ya Allah jamaah nyuwun ibadah ingkang sregep. Ya Allah jamaah nyuwun Islam iman ingkang mantep. Ya Allah jamaah nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Allahumma lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, wa sya'bana wa balighna Ramadana, wa sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah mugi paring barokah ing wulan Syaban. Ya Allah mugi paring nikmat seger kuwarasan. Ya Allah mugi paring rizki halal kecukupan. Saged damel sangu nindakaken kesaenan kangge gayo urip kang kebak kamulyan. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, wa sya'bana wa balighna Ramadana, wa sya'bana wa balighna Ramadana. Sing kula syairken iki artine donga niku mau bu ditambahi. Ya Allah mugi kita menangi wulan poso Ramadan, wulan suci, wulan ingkang mulya. Ya Allah mugi kita tansah pikantuk ridha urip bahagia mulya wonten donya dateng akhirate sami mlebet suwarga. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, wa sya'bana wa balighna Ramadana, wa sya'bana wa balighna. Mugi-mugi donga kula ngen sedaya diijabah dening Gusti Allah. Sedaya pikantuk barokah tambahi kesaenan wonten ing wulan Rejab. Sedaya pikantuk barokah tambahi kesaenan urusan napa mawon ten wulan Sya'ban. Lan sedaya saged menangi nutuk wulan Ramadan kanthi sempurna oleh nindakake ibadah. Yang kelima, target hidup itu harus terhormat. Allahumma shalli ala Muhammad. Lho sik dangun iki aja buyar sik pengen kejlungup. Semua ingin terhormat, sejelek-jeleknya orang juga pengen dihormati, betul? Makanya kita diingatkan kalau ada acara-acara sambutannya pertama mangrungokke sambutannya pertama nih kalau yang terhormat para pejabat, para kiai, para ulama yang saya hormati, anggota dewan yang terhormat, bapak kepala desa yang saya hormati, pak kapolsek yang saya hormati, panitia yang saya hormati, bapak ibu jamaah sekalian yang saya hormati. Itu mengisyaratkan setiap kita ingin dihormati. Sejelek-jeleknya orang kalau enggak dihormati pasti marah. Wong kabeh ku pengen terhormat, ngene apa mboten? Lek dinyek mesti mangkel. Makane kula niku lek tepak ngaji ten penjara, ngaji nang lembaga pemasyarakatan ngoten niko bapak ibu, sing kula depi niku narapidana, kula nggih tetep harus menghormati mereka, betapun mereka narapidana. Kula leh matur ya kudu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang saya hormati. Coba nek kula ngomong apa anane para penjahat yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat dan yang terlaknat. Ya antemi kursi aku. Tetap yang saya hormati, wah mereka juga pengen dihormati, mereka juga ingin terhormat. Malah-malah kula nek tepak ngaji ten lokalisasi, maringi pembinaan kalih wong wedok nakal-nakal niku, Bu. Sing kula adepi niku PSK, perempuan suka kelon. Niku lho WTS niku lho, wadah titip senjata niku. Encah nom-nom ngarani I love you, mari dilapi tinggal mlayu. Wong kene ngarani sundel nafsune kendel. Sing kula depi ngoten nika, ning kula tetep harus menghormati mereka. Kula leh matur nggih tak lus-luske ibu-ibu, mbak-mbak, semuanya yang saya hormati, saya doakan mudah-mudahan dapat hidayahnya Allah. Ngono aku. Jajal aku jujur tak omongke apa anane. Para londe-londe yang suka menggoda suami orang, juga para begenggek-begenggek sekalian yang sudah banyak leceknya, sudah nyenyek semuanya, dicamah umpah-umpah enek yang terima dicamah bareng ditawani, ayo apa? Budal semua ingin terhormat. Saelek-elek wong ya butuh dihormati. Kita ingin jadi orang terhormat, terhormat di hadapan manusia, terhormat di sisi Allah Subhanahu. Maka ucapan kita juga harus ucapan yang terhormat, perilaku dan perbuatan kita juga harus perilaku yang terhormat. Jangan sampai kita sendiri yang menjadikan diri kita hina. Terhormat dan tidaknya manusia itu tergantung bagaimana dia memposisikan dirinya, bagaimana leh gerake seluruh organ tubuhnya. Karepmu rame yo be. Yang keenam, hidup itu harus sukses dunia akhirat. Sukses dunia ukurannya harta, sukses akhirat ukurannya surga. Woi, sukses dunia ukurannya harta, tapi harta enggak jaminan bahagia. Banyak orang yang hartanya berlimpah kata, berlimpah ruah, ratrimo berlimpah recep, berlimpah ruah sak posone sak sawale, tapi uripe ora bahagia. Mobile pitu nek kena setruk apa ya iso numpaki, yang sing numpaki malah supire. Nek dhewe ditumpakno gledekan disurungno pinggire. Nah kursi roda kuwi mek keple-keple ngono kae. Maka hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, Bu, tapi tentang apa dan berapa yang bisa kita nikmati. Percuma memiliki kalau enggak bisa menikmati. Rugi memiliki istri cantik jelita tapi enggak bisa menikmati soalnya impoten. Memiliki TV gede wombo 3500 in ukurannya, ini matanya belek terus. Ayo atok TV cilik-cilik tapi matane sehat. Iso mecicili sak wayah-wayah. Nggih, Bu, nggih. Kursi regane 5 miliar nek pokoke udune ora waras-waras. Atok kursi elek-elek teko pring, pakune teng serongat dilungguhi pokoke kecantol-cantol getien. Tapi sehat. Sesuk wani lungguh neh senajan kecantol neh. Ngono lho. Iso tuku panganan enak-enak. Tapi lek ilate melentung sak klopo-klopo. Memiliki tapi enggak bisa menikmati percuma, Pak. Percuma, Bu. Sampe ndek bojomu kok ganteng gagah, tapi bojomu bendi nanyang-nanyang ngene. Ra kenek dinggo. Kaya atok elek-elek tapi kuat sehat. Ngono lho. Rungokno, Pak. Menawa dilokno, ra gableg dhewe rupamu elek. Santai lek jawab dicelat wong wedok ngono elek ya wis penting ora nyang-nyangen. Lah sukses dunia akhirat itu dilambangkan dengan masuk surga. Sak nakal-nakale wong ya pengen mlebu swarga kok. Coba misalnya ana bocah nom-noman, nuwakale ra karuan dua blek pitung turunan. kiai dibenci, pengajian dirusui, ana majelis taklim, majelis zikir ya dirusui, ge ora tau salat. Tukang ge rusuh nggone kampung, kapan ana ayam ilang ya bocah kuwi sing nyolong. Ora kober tuwa kok jambu-jambu iki dilewati ngisore rontok kabeh kok. Nah senengane mendem, ge pas ngombe oplosan, cap kontol, vodka topi mereng dioplos karo oli tobuan. Campuri pertus, campuri gecekan apa obat-obatan. Gelogok, gelogok, gelogok, gelogok, kelepek, kelepek, kelepek, kelepek. Oek, modiar. Akhirnya tonggo-tonggone do demo. Maksudnya demo niku boikot. Eh, serasa diramut. Bocah matek model ngene iki yo. Kedokno lemah huncalno mara dipendem diuruki ak wis. Kira-kira keluargane nelongso napa mboten? Ha mbok najan matine model kaya ngono kuwi lho, karuan mati mendem ngono kuwi. Mene keluargane ya tetep njaluk diupakara apa mestine ya njaluk didusi, dikafani, disolati. Diundangke tangga-tanggane kon ndongake. Emoten kon ngimami tahlil nganti petentangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Leh donga ya Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Metenteng ya Allah Gusti, panjenengan ngapura dosane mayit niku. Dosane laren niku panjenengan ngapura Gusti, panjenengan rahmati Gusti, panjenengan bebaske saking adab kubur, adab neraka, panjenengan lebetke swarga nggih Gusti. Jarene malaikat, swarga RT pira, Din? Wis karuan bocah model ngono nang. Saiki umpama sing duwe swarga karo sing duwe neraka ki sampean, ana bocah kelakuane ngono nalika urip terus matine mendem ngono kuwi cara sampeane mbok leboke neraka apa mbok leboke swarga? Padahal kowe ora gableg neraka kowe. Lha niki buktike lek sak elek-eleke wong sak ndableg-ndableke wong kuwi ya sik pengen mlebu swarga kok. Mang takoni mbok sak nakal-nakale wong. Nggak alasane lah, eh mumpung sik enom iso lek tuwek tobat. Dhe'e ya sadar nek sing dilakoni kuwi elek. Maling ya sadar nek kelakuane salah. Buktine ora eneng maling sing pengen anake dadi maling ora eneng. Masa eneng maling ngudang anake cepet gede ya, Jong. Dong cepet gede. Somben ngenteni pake ya, Jong. Pake iki maling sekti, Jong. Mlebu metu penjara ping 17 kok, Jong. Aku somben kudu iso ngerampok ra eneng. Ra eneng. Lonte iki ya ora eneng kok sing anake pengen dadi lonte ini ya ora eneng. Masa eneng lonte ngomongi anake wedok. Lah jenenge apa wong karuan jenenge ngono kok. Ada disamar-samarke barang. Ben mbok arani kasar ya ben aku siap. Kasar ya ben sing penting laris. Ya laris sing ngrungokke akeh kok. Berarti kan cepet to nyebare. Nek ceramah walus ora payu. Sing teko wong pitu, sing limo ngantuk, sing loro turu ngono kuwi. Apa ngono kuwi? Aku ora ngurusi, penting tujuane apik. Ben wong kene dijak alus-alusan tambah ra mlebu. Masa eneng lonte kok ngomongi anake, "Nduk, nduk, wis sampean kudu iso luwih laris timbang buke ya, Nduk." Buke suwengi mek kuat ngandengno manuk 12, Nduk, Nduk. Wis sampean paling gak suwengi kudu 24. Amoh yo ben. Lho. Wong e sadar kok nek sing dilakoni elek ya sadar ya ngerti, tapi sak elek-eleke wong ya tetep duwe kepinginan apik, duwe kepinginan mlebu swarga. Takoni ya. Gak pengen mlebu swarga. Ngono lho. Nah wis 6 ya aja sampe lali. Nomor 1 mau apa hidup itu harus selamat, nomor 2 sehat, nomor 3 nikmat, nomor 4 manfaat, nomor 5 terhormat, nomor 6 sukses dunia akhirat. Aja lali neh, kok tekan omah ditulis sing gedhe tempelke nang tembok. Saya harus selamat, saya harus sehat, saya harus nikmat, saya harus manfaat, saya harus terhormat, saya harus sukses dunia akhirat. Nek perlu difotokopi sebar-sebarke nang gone tanggane. Sing nom-nom kok di-share ya. Di-share ben akeh sing ngelek. Yo nulis, sama lek nulis status-status sing manfaat ngono kuwi, yo ganjaranmu gede. Santri harus berperan kanggo mengimbangi status sing ranggenah-ranggenah ngono kae. Nah saiki wayahe berita-berita hoak ngono kae kudu mbok imbangi, dikanter dengan status-status sing apik. Kuwi tambah dukung kok senenganmu. Kowe nggih status elek ngono, rungokno. Selama statusmu iki sik ana, diwaca wong. Hei. Wong wedok ngupload foto sing setengah udo ngono kae. Diupload fotomu sik nang kono kuwi terus, rungokno sampean turu oleh dosa, sampean mangan oleh dosa, sampean ngising oleh dosa. Ampun sampean maca Quran tetep oleh kiriman dosa. Maca Quran oleh ganjaran, tapi bodomu yang bikin ngono-ngono kuwi terangsang. Kuwi sampean dikirimi dosa terus sampai nang alam kubur saya dikirimi. Selama kuwi urung terhapus. Nek do diapusi sing elek-elek kuwi. Mumpung durung wes aku ngelengke kuwi wae. Kurang. Ya kapan-kapan ngundang omane wong sampean urung salat asar ngono kok ya. Terus-teruske aku sing kedosan kok. Aku tahu kamu berat banget mau berpisah sama aku. Sama, aku juga gitu sebenarnya. Menengok kowe cah cilik ora apa. Melu-melu wae. Urusanku ambek wong gerang kok. Makasih panitia semuanya, terima kasih atas perhatiannya, atas sambutannya ke saya. Kekhilafan, kesalahan, saya sengaja atau tidak, Anwar Zahid yang to'if, yang bodoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemoga disarangi hidayah Gusti Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li sa'adati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma sallimna min afati dunya wa adabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfirati wa ridwan ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Da'imal Ihsan. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila sanil ahwal bi hawlika wa quwwatika ya Aziz ya Muta'al. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal mus'an 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi